Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sepertiga malam terakhir ini di malam yang ke-23 Ramadan, saya Dina Faisal dan nantinya Ustaz Bahtiar Nasir akan menemani Anda menghiasi layar kaca Anda dalam program Tadabbur Al-Quran. Kajian yang membahas mengajak Anda untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran. Sejumlah kabar-kabar penting menarik tentunya terkait dengan Ramadan di berbagai daerah dan juga mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Ustaz Bahtiar Nasir nanti akan mengajak Anda mentadaburi Al-Quran, menghayati ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat surah Quran, surah Al-Ikhlas. Pak Dina Faisal, kita mulai saja langsung tadabur Al-Quran hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan kabar terkait kehidupan sehari-hari, biasanya di bulan Ramadan kita masih terus saja membangunkan orang dari tidurnya bersahur untuk mendapatkan juga berkahnya ya di bulan Ramadan. Itulah bedanya kita berpuasa dengan orang-orang Muslim, dengan orang-orang Nasrani. Dan ternyata ada yang menggunakan cara tradisional maupun modern. Kalau di Jepara nih pemirsa, di Jawa Tengah tradisi membangunkan sahur ini dijadikan karnaval. Loh, seperti apa ya? Kita lihat sama-sama yuk. Baik, langsung saja. Pengen ikut aja, pengen ikut meramaikan aja, terus pengen asik. Ramadan ini ada kelotean itu untuk membangunkan sahur. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan pemirsa, tidak hanya kita mentadabburi Al-Quran yaitu menghayati ayat-ayat Al-Quran, membuka terjemahan Al-Quran, tetapi juga banyak cara. Misalnya dengan cara kita memurojaah hafalan kita, kemudian juga menambah hafalan-hafalan kita. Ini adalah saat yang tepat di 10 malam terakhir kita untuk menambah hafalan kita. Dan yang sulitnya adalah mereka tidak punya teknik bagaimana cara menghafal Al-Quran. Sulit, bosan, sehingga mereka menemukan satu cara, bagaimana cara baru dengan gerakan. Gerakan untuk menghafal Al-Quran. Seperti apa? Yaitu pertama cepat sekali menghafal, alhamdulillah anak TK mampu menghafal an-naba selama 3 minggu. Dan kemudian yang selanjutnya mereka tahu makna dari isi kandungan surat yang mereka hafalkan. Melalui metode gerakan ini, kita juga lebih mudah memahami makna bacaan Al-Quran. Menghafal Al-Quran pun bisa menjadi momen yang menyenangkan, bukan? Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Idul Abdullah, TV One mengabarkan. Masya Allah ya, jadi kita bisa menyatukan antara gerak mulut kita, kemudian karena mentadaburi Al-Quran tadi, jadi kita bisa tahu artinya apa, seperti apa begitu, jadi memudahkan kita untuk menghafal. Nah, kalau yang satu ini, pemirsa, ada kegiatan kreatif buat mereka yang sudah menghafal Al-Quran. Ratusan anak yang berusia di bawah 10 tahun ini berlomba untuk menghafal Al-Quran. Ragam ekspresi terlihat dari para peserta cilik ini. Seperti apa? Kita lihat yuk. Seperti inilah ekspresi para peserta lomba menghafal Al-Quran yang diikuti anak-anak. Meski umurnya di bawah 10 tahun, mereka tampak antusias dan fasih melafalkan surat-surat pendek Al-Quran. Lomba yang digelar selama 3 hari ini diikuti hampir 100 anak dari berbagai pelosok di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beberapa anak mengaku gemetar dan grogi sehingga mereka lupa dengan ayat yang mereka hafal. Tadi sempat hafal, tapi setelah di atas tadi waktu menghafal itu, kenapa? Kamu tegang. Lomba yang digelar oleh remaja Masjid At-Taqwa ini bertujuan menanamkan kecintaan anak-anak pada Al-Quran sejak dini. Sementara sebagian anak menganggap kegiatan ini sebagai ajang ngabuburit. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan. Tahu lagi itu kan? Kalau udah dengar lagu-lagu itu pasti rasanya kita, wah, semakin dekati dengan lebaran. Pacu lagi kegiatan beribadahnya di bulan Ramadan, pemirsa. Nah, sambil menyiapkan juga menu-menu lebaran, salah satu menu khas andalan kita biasanya adalah ketupat lebaran begitu ya. Tapi macam-macam loh. Orang setiap keluarga punya makanan khas tersendiri. Nah, ini ada 5 hidangan khas yang menjadi ciri khas di beberapa negara muslim di dunia. Bangladesh terkenal dengan makanan pedasnya. Kari chot poti adalah salah satu makanan pedas yang dihidangkan saat lebaran tiba. Kari ini berbahan dasar kacang polong, kentang, dan telur. Berbeda dengan opor ayam ataupun rendang, hidangan lebaran ini memiliki kalori yang rendah. Di Pakistan, shir kurma adalah hidangan populer yang disajikan saat lebaran tiba. Dalam bahasa Urdu, shir kurma berarti campuran kurma dengan susu. Makanan khas ini terbuat dari kurma kering, susu, gula, dan vermicelli yang kemudian dimasak seperti puding. Biasanya shir kurma disantap di pagi hari setelah sholat Idul Fitri dan dihidangkan untuk tamu yang berkunjung saat lebaran. Hidangan khas yang tidak kalah lezat adalah baklava dari Turki. Konon, kue ini sudah ada sejak zaman kerajaan Ottoman. Baklava terbuat dari kulit pastri yang renyah dan berlapis-lapis, serta diisi dengan potongan kacang pistachio. Hidangan ini biasanya disajikan dengan tambahan sirup dan madu di atasnya. Di Mesir, rasanya kurang afdol jika berlebaran tanpa kue kak. Kak pertama kali ditemukan oleh orang Mesir kuno sekitar tahun 1540 sebelum Masehi. Kue ini berbentuk bulat, berisi kacang dan bertabur tepung gula. Sampai saat ini masyarakat Mesir masih menggemari hidangan ini. Selain rasanya yang lezat, kue ini juga memiliki kandungan kalori yang rendah. Warga Muslim di Cina menyantap sup mi lamian saat Idul Fitri tiba. Mi lamian adalah mie buatan tangan yang disajikan dengan sup daging sapi atau domba. Kuah mie lamian sangat kental dengan rasa bumbu kacang tanah dan wijen yang cukup kuat. Umat Muslim di negeri tirai bambu ini biasanya menyantap sup mie lamian bersama keluarga dan kerabat. Selain hidangan tadi yang kami kabarkan, masih banyak kabar-kabar menarik lainnya untuk Anda seputar Ramadan. Tetap bersama kami di Tadabur Al-Quran. Pemirsa, masih semangat ya untuk menghidupkan malam, memperpanjang zikir, baca Quran dan juga maknanya. Bagaimana kalau kita lihat bagaimana suasana tarawih di Masjidil Haram? Kita lihat sama-sama ya. Hukum mengajarkan sembahyang tarawih ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dituntut untuk mengerjakannya secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Di Masjidil Haram, sholat tarawih setiap harinya dipimpin oleh dua syekh, di mana syekh pertama akan memimpin 10 rakaat pertama. Kemudian dilanjutkan oleh syekh kedua untuk memimpin 10 rakaat kedua dan ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Ada 4 syekh yang akan secara bergiliran memimpin sholat tarawih pada Ramadan 1434 Hijriah kali ini di Masjidil Haram. Mereka adalah Syekh Abdullah Al-Juhani, Syekh Su'ud Ash-Shurim, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, dan Syekh Mahir Al-Mu'akili. Pada 10 malam terakhir, selain menggelar sholat tarawih berjamaah di Masjidil Haram, juga menggelar sholat tahajud bersama-sama. Masjidil Haram adalah masjid yang paling suci menurut kepercayaan umat Islam. Dan masjid ini terletak di kota Makkah Al-Mukarramah, mengelilingi Ka'bah, yaitu kiblah umat Islam apabila mengerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Terasa ya, bagi yang sudah pernah menjalankan ibadah haji ataupun umroh pasti kangen. Ingin sekali kembali di sana sholat berjamaah karena pahalanya begitu besar ya. Baik pemirsa, bagaimana kalau kita langsung menyapa teman kita yang ada di Yogyakarta, tepatnya di titik nol di Yogyakarta. Di sana sudah ada Chandra yang akan melaporkannya untuk Anda langsung dari Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta ya di kilometer nol. Di sana juga biasanya sepanjang jalan gitu ya. Begitu syahdu untuk kita sahur bareng, sahur on the road. Seperti yang akan dilaporkan oleh Chandra. Langsung saja Chandra. Tempat berkumpulnya massa ataupun itu hanya ke rumah-rumah warga atau seperti apa nih mas? Jadi kita emang targetnya adalah tukang beca, di Jogja banyak beca kan. Nah banyak beca, satu, yang kedua ada juga orang-orang atau ibu-ibu mungkin yang gelandangan gitu tidur di daerah emperan toko. Dan yang ketiga adalah buruh gendong. Buruh gendong mereka biasanya tidur di dekat pasar Beringharjo kebetulan. Nah, itu kita akan bagikan semuanya ke kepada mereka gitu. Nah, ini, terus kemudian dana yang dikumpulkannya dari mana aja nih, Mas? Nah, ini dananya luar biasa. Kita kumpulkan dari sedekah online. Kita melalui media online, media sosial, yaitu Twitter, web, Facebook, dan lain sebagainya. Kita share ke situ, dan akhirnya banyak yang masuk ke rekening Laskar Sedekah. Setelah kita kumpulkan, baru kita akan koordinasikan dan kita bagikan, seperti itu. Nah, untuk teman-teman dari Laskar Sedekah ini ada berapa untuk komunitas ini yang sudah tergabung di Laskar Sedekah ini? Oke, kebetulan di laskarsedekah.com ini yang pusatnya ada di Jogja. Cabangnya ada di Klaten, ada juga di Balikpapan, Sorong, Makassar, dan baru itu, sementara baru itu, iya, yang sudah lumayan aktif gitu, seperti itu. Dan ini sudah berapa lama nih teman-teman Laskar sudah terbentuk seperti ini? Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih sedikit, iya, baru 1 tahun. Gitu ya. Ya. Dan rencananya nih setelah dari Malioboro, keliling kemana lagi nih? Nah, nanti insya Allah kita akan bagikan di Pasar Beringharjo untuk ibu-ibu yang mereka buruh gendong tiap malam. Nah, nanti akan kita bagikan di sana. Iya. Kira-kira ada berapa nih yang rencananya akan dibagi untuk malam hari ini? Malam hari ini insya Allah ada 150 nasi bok gitu. Oke. Nah, untuk per malamnya itu apakah setiap hari atau hanya beberapa hari saja dalam seminggu, dalam sebulan seperti itu? Dalam satu minggu kita 1 kali. Jadi selama Ramadan ini ada 5 kali bagi nasi bungkus seperti itu, dan selama ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah gitu. Nah, ini malam hari ini ada berapa orang nih kira-kira sekitar? Berapa ini ya? 30-an ini ya, 30-an. Alhamdulillah udah banyak ini yang dukung gitu. Nah, ini pemirsa ada juga beberapa anggotanya, ini ibu-ibu nih malam-malam pagi-pagi ini. Gimana Bu? Ini maaf dengan Ibu siapa? Kustini. Bu Kustini. Ibu, ini di rumah yang masakin siapa ini Bu? Sudah ada, kebetulan sudah siap. Jadi kami ingin mengikuti acara seperti ini. Kebetulan kami ingin juga berbagi kepada sesama. Mengikuti acara-acara ke Laskar Sedekah ini. Seperti yeah. Itu ya. Yeah. Nah, Ibu, kalau boleh tahu gimana nih Bu yang Ibu inginkan dari kegiatan ini? Harapan Ibu seperti apa nih Bu, Laskar Sedekah ini ke depannya Bu? Oh, kalau saya inginkan maju terus ya, supaya tambah anggotanya, dan semoga dapat diketahui oleh masyarakat semua seluruh Indonesia agar memperhatikan hal seperti ini untuk teman-teman kita yang kurang mampu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Maruf dan waktunya ya. Silakan kembali untuk membagikan ke teman-teman yang ada di kawasan Malioboro. Ya, itu dia pemirsa yang dilakukan oleh sejumlah komunitas yang ada di Yogyakarta, di mana mereka berkumpul sejak pukul 12:30 pagi hari tadi, yang mana mereka berkumpul di titik 0 km di Yogyakarta, dan sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam mereka berkumpul di sini, yang beberapa waktu yang lalu juga sempat sudah membagikan ke sejumlah masyarakat yang ada di kilometer 0 Malioboro ini, yang mana nih masih terus akan dilakukan ke sejumlah wilayah yang tidak hanya di kilometer 0, dan rencananya nanti akan berpindah menuju ke Pasar Beringharjo. Seperti itu. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Ya, barakallahu fiik ya. Semoga mendapatkan berkah untuk teman-teman Laskar Sedekah yang sudah menyiapkan sahur untuk du'afa sebagai amalan solehahnya. Baik pemirsa, kita nanti akan mengabarkan kabar-kabar menarik lainnya. Salah satunya adalah dari Ustadz Bakhtiar Nasir yang nanti akan mengajak Anda untuk mentadaburi Al-Quran di Quran Surah Al-Ikhlas. Sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittabal huda. dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Kembali bersama saya dalam Tadabur Quran. Sepertiga akhir malam di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, ini adalah saat tepat bagi siapa saja yang ingin lakukan perubahan besar di dalam hidupnya. Karena salah satu makna Lailatul Qadar adalah yuqaddaru fihi. Pada saat itu ditentukan ajal manusia, rezeki manusia, dan takdir-takdirnya ke depan. Karenanya tidak cukup hanya dengan ikhtiar, tetapi kita sangat-sangat tergantung kepada Allah Azza wa Jal dalam segala hal. Karena itu, jika ingin dapatkan hal-hal besar di dalam hidup ini, dan ada perubahan-perubahan besar di dalam hidup ini, jangan kehilangan kesempatan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Tadabur kita pada kesempatan ini adalah pemurnian tauhid. Memurnikan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat surah Al-Ikhlas. Surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas karena 4 ayat itu isinya tentang pembersihan Allah dari berbagai macam kesyirikan yang dilekatkan kepadanya, kekotoran yang dilekatkan padanya, atau kehinaan yang dilekatkan padanya. Ini betul-betul dimurnikan di dalam surah ini. Keutamaan surah Al-Ikhlas, konon keutamaannya adalah sepertiga Al-Quran. Maknanya adalah bahwa sepertiga konten Al-Quran, terutama tentang mengenal Allah, memurnikan penghambaan kepadanya, sudah tercakup di 4 ayat ini. Ayat ini turun sebagai jawaban terhadap orang-orang kafir Quraisy saat itu yang bertanya, "Ya Muhammad, jelaskan kepadaku jati diri Tuhanmu. Siapa namanya, siapa orang tuanya, apa kabilahnya, dan siapa keturunannya." Mungkin orang kafir Quraisy ini terpengaruh oleh budaya atau agama-agama yang sudah terkotori dengan berbagai kemusyrikan. Misalnya di dalam agama Nasrani bahwa ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, dan ada hal-hal lain yang sesungguhnya tidak pantas dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Karena wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak akan pernah ada yang bisa mengenal Allah, tidak akan pernah ada yang bisa mengetahui ilmunya Allah kecuali Allah yang berkehendak mengajarkan itu kepada hambanya. Sehingga Nabi Muhammad ketika ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang jati diri Tuhannya, tidak berani langsung menjawab. Nah, ini etikanya. Kalau ingin menjelaskan tentang Allah seperti Rasulullah, bukan berdasarkan opini semata. Sampai kemudian turunlah ayat ini. Muhammad, jelaskan kepada mereka tentang diriku dengan ayat ini. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sekarang katakan dengan segenap pengetahuan yang kamu ketahui. Sekarang katakan dengan segenap keyakinan yang kamu yakini. Qul. Jadi berkata tentang Tuhan itu, tentang Allah itu harus berdasarkan ilmu dan dalil. Tidak boleh ngarang bebas. Misalnya, ya saya sih terserah yang di atas saja. Siapa maksudnya? Karena Allah tidak pernah menyebut dirinya yang di atas. Tapi seringkali kita berkata seperti itu. Saya sih terserah yang di atas saja deh. Enggak boleh. Allah itu punya nama. Harus menyebut Allah dan memanggil Allah itu sesuai dengan namanya. Enggak boleh ngarang bebas. Ya. Qul. Jadi kalau ingin bertutur tentang Allah itu, yang kedua, harus dengan keyakinan. Tidak boleh ragu-ragu. Karenanya kita menjelaskan tentang Allah itu harus dengan ilmu yakin. Apa itu yakin? Ilmu yakin Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kul itu tafsirnya. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang tunggal. Wahid satu. Wahid satu-satunya. Tapi ahad tunggal. Tidak ada yang lain selain dia. Apa maksudnya? Cuma Allah yang sempurna satu-satunya. Selain Allah, tidak ada yang sempurna. Sempurna dalam hal apa? Sempurna namanya, sempurna sifatnya, dan sempurna perbuatannya. Bagaimana cara mengimani Allahu Ahad? Saya ambil satu contoh kasus tentang takdir. Kita ini menjalani hidup di antara dua misteri. Apa itu? Antara ikhtiar dengan takdir. Misalnya, ikhtiar kita mau jadi orang baik, mau jadi orang taat. Berapapun ikhtiar yang kita lakukan, kalau Allah tidak mentakdirkan, kita tidak akan pernah bisa jadi orang baik. Jadi kalau sekarang kita bisa jadi orang baik, itu bukan karena ikhtiar kita semata-mata. Lalu karena apa? Yang paling besar adalah karena Allah yang menginginkan kita baik. Kita taat. Orang yang tadinya jahat, kalau Allah menghendaki dia baik, walaupun cuma sedikit ikhtiarnya, tapi Allah sudah menghendaki, insya Allah dia menjadi baik. Misalnya tadi, kalau kita sekarang bisa sholat tahajud, kalau sekarang kita bisa baca Quran, kalau bulan Ramadan ini kita sudah bisa khatamkan Quran, itu sebetulnya karena Allah yang menghendaki kita bisa berbuat taat. Nah untuk itu, kul huwallahu ahad. Kalau ingin jadi orang taat, ingin jadi orang baik, harus yakin. Enggak cukup hanya dengan ikhtiar, karena kita enggak sempurna. Yang maha sempurna itu membuat ibadah kita sempurna, dan ibadah kita diterima secara sempurna oleh Allah, hanya Allah ahad. Itulah. Kul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Maksudnya apa? Huwa al-maqsudu fil hawaiji wat talab. Allahus Samad itu maksudnya hanya Allah saja satu-satunya yang bisa mencukupkan kebutuhan kita. Bukan manusia, bukan atasan, bukan bos, bukan siapa-siapa. Yang kedua, cuma Allah saja satu-satunya yang bisa memenuhi semua permintaan-permintaan kita. Tidak ada orang kaya, tidak ada penguasa, tidak ada benda. Hanya Allah saja. Pemirsa, sayangnya memang kita seringkali berganti Tuhan kalau lagi terdesak, kalau lagi kepepet. Nah, disinilah pemurnian tauhid itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kenapa seseorang itu bohong? Karena kalau dia jujur, wah, ini pasti masuk penjara. Kalau jujur bisa dipecat. Wah, ini kalau jujur dagangan enggak laku. Lihat. Orang ini sebetulnya tanpa sadar sedang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar ketimbang Allah untuk diharapkan. Makanya kalau mau tahu kita itu sudah ikhlas dalam tauhid atau tidak, lihat masuk ke dalam diri, adakah yang lebih besar ketimbang Allah? Kalau ada, berarti kita sudah tidak murni itu tauhidnya. Karena ikhlas itu artinya murni. Murni itu artinya tidak bercampur, tidak keruh. Jadi saya sering bercanda, pasangannya Pak Ikhlas itu Ibu Murni, supaya gampang diingat. Jadi orang ikhlas itu orang murni. Nah, terjadi seperti tadi misalnya, kenapa dia korupsi, kenapa dia berbuat curang, kenapa ikhtiarnya kurang semangat. Karena rupanya Allah itu belum menjadi yang paling besar di dalam jiwanya. Contoh, kenapa dia bohong? Kenapa dia bermaksiat? Karena bagi dia, berbuat taat itu tidak menguntungkan. Jujur itu sebetulnya mencelakakan. Tanpa disadari itu yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Sehingga kemudian dia lebih memilih maksiat ketimbang taat. Lebih memilih bohong ketimbang jujur. Apa sebabnya? Sebabnya karena ada yang lebih dibesarkan lagi. Apa itu misalnya? Kenapa dia korupsi? Ya karena uang itu sudah menjadi Tuhan di dalam benaknya. Materi itu lebih penting dari Allah. Makanan itu lebih penting daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbahaya. Solusinya bagaimana? Allahus samad. Katakan dulu. Dengan sepenuh pengetahuan, dengan sepenuh keyakinan, hanya Allah saja yang bisa cukupkan semua kebutuhan saya. Hanya Allah saja yang bisa penuhi semua keinginan-keinginan dan permintaan saya. Sebetulnya contohnya sederhana. Ketika kita terlahir dari rahim ibu, ini badan ini sudah sempurna. Kita tidak punya ikhtiar di situ sebetulnya. Apa usaha kita untuk membuat muka sendiri? Apa usaha kita untuk bisa bikin telinga segitu hebatnya sampai gendang telinga? Kita tidak pernah tahu berapa jumlah pori-pori di wajah kita ini. Kenapa hidung kita posisinya seperti ini? Dan tidak satu manusia barangkali yang tahu berapa jumlah alisnya, berapa jumlah rambut pada alis matanya. Siapa yang menghendaki ini semua? Kenapa kemudian tidak gondrong seperti rambut? Kenapa gigi ini seperti ini? Allahus samad. Allah lah yang cukupkan semua kebutuhan. Dan Allah lah yang penuhi semua permintaan. Coba lihat ketika Anda sudah mentok dalam berusaha. Sudah kerja keras. Sudah pakai perencanaan yang matang. Semua perangkat sudah kita penuhi. Ah, ternyata gagal juga. Ternyata ada force major. Ada kecelakaan lah. Ada bencana alam lah. Semua itu di luar kemampuan kita. Allahus samad. Cuma Allah pada akhirnya yang bisa cukupkan semua kebutuhan dan penuhi semua permintaan kita. Allahus samad. Jadi mulai sekarang, kalau ingin menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, memurnikan Allah dalam tauhid, masuk ke dalam diri. Adakah yang lebih besar selain Allah untuk ditaati? Adakah yang lebih besar ketimbang Allah untuk diagungkan? Kalau itu masih ada, berarti kita belum bertauhid secara penuh. Misalnya, kenapa anak-anak muda milih pacaran dulu? Karena doktrinnya begini, ya kalau kita nggak pacaran dulu, gimana kita bisa kenal sama pasangan? Salah besar. Perselingkuhan terjadi, biasanya terjadi karena setelah menikah, kembali kepada mantan pacarnya. Dan ini yang sering terjadi dalam sosial media. Karenanya kepada anak-anak muda, yang maha menentukan pasangan kalian itu hanya Allah. Contoh, udah pacaran 3 tahun, pacaran belasan tahun, akhirnya jodohnya bukan yang dipacarin itu. Kenapa? Karena yang maha menentukan pasangan, Allahus samad. ingin punya anak misalnya. Kalau sampai sekarang masih belum punya anak juga, jangan ragukan kemampuan Allah. Allah Maha tepat waktu. Allah Maha memenuhi kebutuhan hambanya sesuai persis dengan kemampuan anak, kemampuan si hamba itu. Ya, misalnya Sarah lama tidak punya anak, sementara Hajar langsung punya anak. Kenapa? Karena Allah hendak memberikan selain kepada Hajar yang baik, kepada Sarah juga yang terbaik. Sehingga diberikanlah anak di usianya di luar kemampuan manusia biasa. Konon, Sarah itu hamil pada usia 90 tahun. Usia Nabi Ibrahim sudah 120 tahun. Mustahil. Mustahil rahim perempuan umur 90 tahun bisa hamil. Tetapi Jibril berkata ketika diutus, semua itu mudah bagi Allah. Allahus Samad. Dan betul, hanya dengan meniupkan dadanya Sarah oleh Jibril, maka hamillah. Tapi hebatnya, setelah Sarah bersabar menanti jodoh, menanti keturunan anak, akhirnya turun-temurun keturunan Sarah itu nabi semua. Allah Maha tepat waktu. Allah Maha sempurna pemberiannya. Pokoknya Allahus Samad. Katakan itu sambil mempelajari diri sendiri. Allahus Samad. Di atas kertas, enggak mungkin tengkorak kepala yang besar ini bisa keluar dari tulang vagina ibu yang kecil. Tetapi Allahus Samad. Allah yang mudahkan, Allah yang mampukan, dan Allah yang sehatkan, dan Allah yang cukupkan semua kebutuhan. Allahus Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini ada pegangan yang menjadi panduan bagi kita. Bagi umat Islam, pegangan yang tertinggi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang masih otentik dan final. Oleh karena itu, upaya untuk merenungi, mentadabburi, memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah upaya yang mulia. Karena tanpa Al-Quran yang menjadi pegangan bagi kita, maka berbagai persoalan itu akan selalu muncul dan kita akan selalu terombang-ambing. Oleh karena itu, program Tadabbur Al-Quran adalah program yang sungguh sangat bermanfaat karena akan menjadi acuan dan pegangan bagi kita dalam kehidupan yang fana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak melahirkan sehingga tidak punya keturunan. Allah itu tidak dilahirkan sehingga tidak punya orang tua, tidak punya kakek nenek, tidak punya nasab. Ini penting. Dan yang kedua, tidak ada yang sama dengan Allah dalam penciptaan dan tidak akan pernah ada yang setara kualitasnya dengan Allah Ta'ala dalam penciptaannya. Baik, jadi Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah itu tidak ada yang mampu menyerupainya dan tidak ada pula yang mampu menyetarainya. Ini penting sekali mengenal sifat Allah yang ini. Saya ambil contoh yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang bisa syirik pergi ke kiai atau apalah namanya ke dukun, ke paranormal? Karena dia berpikir ada keturunan Tuhan di muka bumi ini yang orang paling dekat sama Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi wakil Tuhan di muka bumi. No way. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diwakili oleh apapun. Tidak diwakili oleh benda apapun. Ingat ceritanya Umar bin Khattab. Jangankan cuma batu, apa tuh kemarin tuh ada batunya ponari misalnya disembah-sembah. Karena bisa menyembuhkan. Umar bin Khattab bahkan kepada Hajar Aswad berkata, Hajar Aswad, kamu itu cuma batu. Kalau bukan gara-gara Muhammad cium kamu, saya tidak akan pernah mau mencium kamu. Jadi mencium Hajar Aswad itu karena mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitullah. Mohon maaf. Banyak orang-orang bejat juga bisa masuk ke dalam Ka'bah. Kenapa? Karena kesucian Allah itu tidak diwakili oleh benda apapun di muka bumi ini. Walhasil, tidak ada yang bisa mewakili Tuhan. Apalagi menyetarai Tuhan di dunia ini. Karena itu nasihatnya adalah jangan syirik. Nah, kembali misalnya tadi kasus jodoh atau kasus ingin punya anak. Cuma Allah yang bisa memasukkan janin ke dalam rahim ibu. Mau usaha ke dokter kah, mau inseminasi kah, mau teori apakah. Bahkan keberhasilan dalam teori cloning, bayi tabung, itu kecil sekali. Kenapa? Karena semua ini tergantung kepada kehendak Allah. Terutama misteri penciptaan anak manusia itu. Nah, orang-orang yang gagal memahami Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, akhirnya syirik. Minta doa ke mana-mana, tapi dengan cara yang ilegal, yang bisa menyalahi akidahnya. Ini berbahaya. Begitu juga misalnya supaya naik jabatan, pergi ke dukun. Kalau si dukun itu bisa, kenapa enggak dia dulu? Kenapa dia bisa nebak lotre, kenapa seandainya memang dia tahu, kenapa enggak dia dulu yang pasang itu? Bodoh sekali. Saya ingin tutup begini. Andai patung-patung yang mereka sembah itu, ketika terjadi gempa, tidak digendong oleh si tuan rumah, apa mungkin dia selamat dari gempa bumi? Lihat, manusia-manusia yang kamu taati perintahnya itu, dia cuma bisa memberikan gaji kepada kamu, tapi dia tidak akan pernah bisa memberikan manfaat daripada uangmu itu, kesehatan, ketaatan, dan keikhlasan beribadah selain Allah yang menentukannya. Pemirsa, beruntungnya kalau kita sudah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala punya kemampuan untuk memurnikan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendengar sama-sama tadi bagaimana mentadaburi ayat Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya Dina Faisal dan teman-teman yang bertugas dalam tadabur Al-Qur'an hari ini mewakili juga Ustaz Bakhtiar Nasir. Esok kita akan kembali dalam program yang sama yaitu tadabur Al-Qur'an pukul 2 hingga 3 pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.